Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars fiqh miyassar. Masih dalam bab salat tatawu, salat sunnah. Kita masuk kepada permasalahan yang ketujuh, al-mas'alah as-sabi'ah. Qala al-mu'allif hafizahumullah ta'ala al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan ketujuh. Al-awqatu al-manhiyu 'anil nafilati fiha. Al-awqatu al-manhiyu 'anil nafilati fiha. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat sunnah padanya. Waktu-waktu yang terlarang seseorang melaksanakan salat sunnah. Yang dimaksud salat sunnah di sini yaitu salat sunnah yang jenisnya mutlak, bukan salat sunnah yang memiliki sebab tertentu. Karena salat sunnah yang memiliki sebab tertentu itu dilaksanakan kapan saja, selama ada sebabnya maka boleh dia melaksanakannya walaupun bertepatan pada waktu terlarang ini. Maka yang dimaksud waktu-waktu salat sunnah yang dilarang di pada waktu-waktu ini adalah salat sunnah yang jenisnya salat sunnah yang mutlak, yang tidak ada sebab. Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa salat sunnah itu ada dua macam. Yang pertama, salat yang terikat dengan waktu, ada waktu-waktu tertentunya. Ini disebut dengan salat yang memiliki sebab-sebab tertentu, seperti salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah setelah selesai melaksanakan salat fardu, salat wajib, atau sebelum salat wajib. Salat-salat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu. Maka ini tidak ada larangan seseorang melaksanakan salat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu di waktu manapun juga. Dia laksanakan salat tersebut di malam dan siang, tidak ada larangan selama ada sebabnya. Seperti setelah wudu, seorang setelah wudu boleh dia disunnahkan baginya untuk salat sunnah ba'dal wudu, ketika masuk masjid dan seterusnya, atau istikharah. Maka yang dimaksud larangan untuk melaksanakan salat di sini adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak, Qala hunaka awqatun nuhiya 'an salati tatawwu'i fiha. Hunaka awqatun nuhiya 'an salati tatawwu'i fiha illa mastusni. Di sana ada beberapa waktu yang dilarang untuk menegakkan salat sunnah pada waktu-waktu tersebut, kecuali yang dikecualikan. Maksudnya itu kecuali salat-salat yang memiliki sebab. Wahiya awqatun khamsah, dan waktu-waktu terlarang tersebut ada lima waktu. Al-awwal min ba'di salati subhi hatta tatlu' asy-syams. Yang pertama, waktu yang pertama adalah dari setelah salat subuh, dari setelah selesai salat subuh, salat fajr, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbitnya matahari. Ini waktu yang pertama. Jadi setelah salat subuh ini, kita berada salat subuh. Setelah seorang selesai melaksanakan salat subuh, sudah. Setelah itu dilarang bagi dia melaksanakan salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak ada sebab tertentu, sampai terbitnya matahari. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syamsu. tidak ada sholat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu yang berikutnya, atsani, waktu yang terlarang yang berikutnya untuk melaksanakan sholat sunnah tatawu, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ain wa huwa qadra metrin taqriban. Dari terbitnya matahari, dari mulai di saat terbitnya bola matahari, hatta tartafi', sampai meninggi, sampai meninggi, qadra rumhin, seukuran tombak, seukuran tombak, menurut pandangan mata, menurut fira'il a'in, yakni menurut pandangan mata. Ini waktu yang kedua, yaitu di saat mulainya matahari terbit, mulai kepalanya muncul, ini terbit dia. Dilarang seseorang salat sunnah pada waktu ini, terus sampai matahari itu meninggi seukuran satu tombak, seukuran tingginya tombak, yaitu sekitar 1 meter. Matahari sudah meninggi dari tempat terbitnya seukuran 1 meter jika dilihat dengan pandangan mata, dan diasumsikan dengan waktu jam, atau dikadarkan waktunya dengan waktu jam, yaitu kurang lebih 1/4 atau 1/3 jam, 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Inilah baru setelah itu dibolehkan sholat sunnah. Wa yuqaddar bil waqti bihawali rubu' sa'a aw thuluthuha. Diasumsikan dengan ukuran jam, yaitu kurang lebih dimulainya terbit matahari tersebut sampai dia meninggi, sampai dia meninggi seukuran satu tombak, itu kurang lebih dari terbitnya, dari setelah terbitnya, afwan, matahari setelah terbit, jangan sholat. Masih tetap dilarang sholat pada waktu tersebut sampai dia meninggi seukuran 1 meter atau seukuran tombak, atau dengan waktu jam seukuran 1/4 atau 1/3 jam setelah terbitnya matahari. Jadi matahari terbit masih dilarang sholat sampai sekitar 1/4 jam setelah itu, setelah terbitnya matahari, baru setelah itu boleh melaksanakan sholat. فَإِذَا ارْتَفَعَ الشَّمْسُ بَعْدَ طُلُوعِهَا قَدْرَ رَمْحٍ فَقَدْ انْتَهَى وَقْتُ النَّهْيِ. Maka jika telah meninggi matahari tersebut seukuran tombak, seukuran tingginya tombak, maka telah selesai larangan sholat sunnah tersebut pada waktu itu. Jadi ini waktu yang kedua. Waktu yang kedua, waktu yang dilarang sholat sunnah yang mutlak, yang kedua adalah di saat matahari terbit sampai dia meninggi sekitar 1 tombak atau 1 meter kurang lebih. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Amr bin Abasah, salli salat as-subhi thumma aqsir 'ani as-salah hatta tatlu' asy-syams hatta tartafi'. Salatlah kamu salat subuh, kemudian thumma aqsir 'ani as-salah, kemudian tahanlah dirimu dari melakukan salat yang lain. Setelah salat subuh sudah berhenti dari melaksanakan salat, hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari itu terbit, hatta tartafi', sampai dia meninggi, sampai dia meninggi. Wasalis, kemudian waktu yang berikutnya, waktu yang dilarang seseorang melaksanakan salat sunnah yang berikutnya, yang ketiga, inda qiyamish syams, ketika matahari tegak di atas kepala, yakni ketika matahari pas di pertengahan bumi, ketika matahari berada di tengah-tengah bumi, tegak di atas kepala, maksudnya pas dia tempatnya di atas kepala kita. Sebelum waktu zuhur. Ini waktunya adalah sebelum waktu zuhur. Waktu zuhur yaitu setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Ini masuknya waktu zuhur. Assalamualaikum. Jadi matahari itu dari timur terus dia naik-naik sampai dia pas di pertengahan bumi, di atas pertengahan bumi. Nah, saat ini sebelum waktu zuhur masih di pertengahan bumi. Nah, ini dilarang seseorang melaksanakan salat pada waktu tersebut. Ini ketika di sini dijelaskan qala hatta tazula ila jihatil gharbi wa yadkhula waqtu adh-dhuhr. Dari matahari tegak di atas kepala sampai matahari itu tergelincir ke arah barat dan masuk waktu zuhur. Yani di saat bayangan seseorang tidak ada bayangannya. Suatu benda tidak memiliki bayangan karena ketika itu matahari pas di atas bumi, maka seluruh benda itu bayangannya terinjak sendiri. Nah, inilah waktu seseorang dilarang melaksanakan sholat ketika matahari pas berada di pertengahan muka bumi. Terus sampai masuknya waktu sholat zuhur. Kapan masuknya waktu zuhur? Yaitu ketika matahari telah condong ke arah barat. Jika sudah lewat dari pertengahan bumi, condong ke arah barat sedikit, maka ini telah masuk waktu zuhur. Tetapi ketika matahari pas masih di atas pertengahan, maka yang dilarang seorang melaksanakan sholat. Li hadithi Uqbah bin Amir, dalilnya adalah hadith Uqbah bin Amir, 3 sa'atin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fiha fihinna wa an naqbira fiha mautana. Tiga waktu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang kami untuk melaksanakan salat pada tiga waktu tersebut. Dan beliau juga melarang kami menguburkan jenazah kita di waktu-waktu tersebut. Kata Uqbah bin Amir, tiga waktu, salatu sa'at, tiga waktu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melaksanakan salat sunnah pada waktu tersebut dan menguburkan jenazah kita pada waktu-waktu tersebut. Waktu itu adalah qala hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Waktu yang pertama yaitu ketika terbitnya matahari bazighatan dengan jelas, ketika terbitnya matahari dengan jelas hatta tartafi', sampai matahari itu meninggi seukuran tombak tadi. Ketika matahari terbit sampai dia meninggi seukuran tombak. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazul. Waktu yang kedua yaitu ketika orang yang berdiri, yaitu ketika yaqumu qa'imu adh-dhahirah, yaitu orang yang berdiri di siang hari dan tidak ada bayangannya. Di saat seseorang ketika dia berdiri di siang hari dan tidak ada bayangannya, yakni karena matahari pas berada di atas kepala dia, karena matahari di saat itu berada di tengah-tengah bumi. Nah, ini waktu yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah SAW melaksanakan sholat, yaitu ketika matahari pas berada di pertengahan di atas kepala kita. Hatta tazul, sampai ia tergelincir, sampai matahari tersebut tergelincir ke arah barat. Kemudian waktu yang ketiga, qala wa hina tatadayyafu lil ghurub, dan di saat matahari menjelang terbenam, hatta taghrib, sampai matahari terbenam. Dan di saat matahari mulai tenggelam, kepalanya sudah mulai masuk tenggelam, terus itu dilarang sampai tenggelam dengan sempurna. Masuklah waktu maghrib, baru setelah itu diperbolehkan seseorang melaksanakan sholat sunnah. Wa ma'na tatadayyafu lil ghurub, dan ma'na tatadayyafu lil ghurub yani tamilu ilal ghurub, condong atau condong untuk tenggelam ke arah barat, atau apa, condong ke arah barat, yakni tadayyaf fil ghurub, condong ke arah barat. Inilah tiga waktu yang dilarang Rasulullah SAW seorang melaksanakan salat badannya, yaitu ketika matahari mulai terbit sampai dia meninggi. Yang kedua, di saat seseorang berdiri di siang hari dan tidak ada bayangannya. Yang ketiga, yaitu ketika matahari mulai terbenam sampai dia terbenam. Kemudian waktu yang keempat yang dilarang seseorang melaksanakan salat sunnah pada waktu tersebut, yang keempat adalah min salatil asri ila ghurubi syams, dari setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Setelah selesainya salat asar, dari salat asar sampai terbenamnya matahari. Seorang ketika selesai dari salat asar, maka dilarang bagi dia melaksanakan salat sunnah yang sifatnya mutlak, yang tidak ada sebab tertentu, terus sampai matahari terbenam dengan sempurna. Liqaulihi, dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syams. Muttafaqun alaihi. Tidak ada salat setelah fajar sampai terbitnya matahari. Wa la salata ba'da al-'asr, dan tidak ada salat ba'da al-'asr hatta taghib asy-syams, sampai terbenamnya matahari. Maka dilarang salat sunnah dilaksanakan ba'da al-'asr sampai terbenamnya matahari. Demikian pula ba'da subuh, sampai terbitnya matahari. Adapun waktu yang berikutnya, al-waqtul khamis, waktu yang kelima, idza syara'at fil ghurub. Idza syara'at fil ghurub, waktu yang kelima yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah pada waktu tersebut adalah idza syara'at fil ghurub, jika matahari menjelang terbenam, jika menjelangnya tenggelamnya matahari, jika matahari mulai tenggelam. Di saat matahari sudah mulai tenggelam, ini juga waktu yang terlarang seseorang melaksanakan salat sunnah sampai betul-betul matahari itu tenggelam dan masuklah waktu maghrib. Jadi ini kesimpulannya, ada lima waktu. Yang pertama, ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, di saat mulai terbitnya matahari sampai dia meninggi seukuran satu tombak, atau sekitar setelah terbitnya itu sekitar seperempat atau sepertiga jam setelah terbitnya matahari. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, di saat seseorang tidak ada bayangannya di siang hari sebelum waktu masuk waktu zuhur. Waktu zuhur waktunya itu ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Maka sebelum waktu zuhur ini tidak boleh seseorang melaksanakan salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak ada sebab tertentu. Yang keempat, itu ba'da al-'asr sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima, yang terakhir, dari mulai terbenam, mulai matahari itu sudah mulai terbenam, menjelang terbenamnya matahari sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Inilah lima waktu salat yang dilarang seseorang melaksanakan salat sunnah pada kelima waktu tadi. Kemudian mahsuratun fi thalathati awqat. Kelima waktu ini bisa diringkas atau bisa dirangkum lagi menjadi lebih kecil, menjadi tiga waktu saja. Jadi lima waktu ini bisa kita rangkum, bisa kita ringkas menjadi tiga waktu. Wahiyya min ba'di salatil fajri hatta tartafi'a syams qadra rumhin. Jadi lima waktu ini bisa kita simpulkan tiga waktu dengan cara yang lain. Kita ringkas dengan tiga waktu. Yang pertama, dari setelah salat fajar, setelah salat subuh sampai matahari meninggi seukuran 1 meter. Sampai matahari meninggi seukuran tombak. Jadi waktu yang kedua itu digabung dalam waktu yang pertama. Jadi dari mulai setelah selesainya seseorang sholat subuh sampai matahari terbit seukuran tombak. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tazula asy-syams. Waktu yang terlarang yang kedua, di saat matahari pas di pertengahan bumi atau di saat seseorang berdiri di siang hari tanpa ada bayangannya sampai matahari tergelincir, hatta tazula asy-syams, sampai tergelincirnya matahari. Yang ketiga, wa min ba'di salatil asr hatta yatimma ghurubus syams. Dan waktu yang ketiga dari setelah salat asr sampai sempurnanya matahari tersebut tenggelam. Sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Ini kita ringkas menjadi 3 waktu. Adapun jika dirinci lebih banyak lagi, 5 waktu. Tapi diringkas lebih simpel dan lebih ringkas, yaitu hanya 3 waktu saja. Waktu yang terlarang itu ada 3 waktu. Yang pertama setelah terbitnya, dimulai setelah selesainya seseorang sholat subuh sampai terbitnya matahari setinggi, sampai meningginya matahari setinggi 1 tombak. Yang kedua di saat matahari pas berada di pertengahan kepala kita sampai tergelincirnya dia. Kemudian yang ketiga dari setelah asar sampai matahari itu betul-betul sempurna tenggelam. Baik, kemudian berikutnya, qala amma hikmatun nahyi 'anil salati fi hadhihi al-awqat, adapun hikmah dari larangan untuk melaksanakan salat di waktu-waktu ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal itu, bahwa karena orang kafir, annal kuffar ya'buduna asy-syams 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha, di antara hikmahnya kenapa seseorang melaksanakan salat sunnah pada waktu-waktu tadi, dikarenakan orang kafir itu mereka beribadah, menyembah matahari di saat terbitnya dan di saat terbenamnya. Jadi ketika matahari terbit, orang-orang kafir yang menyembah matahari, mereka melakukan peribadatan tersebut di saat matahari mulai terbit dan di saat matahari mulai terbenam. Fatakunu salatul muslimi fi tilkal awqat fiha musyabahatun lahum. Maka salat seorang muslim yang dilaksanakan di waktu-waktu tersebut itu menyerupai peribadatan mereka, menyerupai ibadahnya mereka. Fa fi hadits Amr bin Abbasah, dalam hadis Amr bin Abbasah, Nabi SAW bersabda tentang hikmah sebab dilarangnya salat pada waktu-waktu tadi, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena matahari itu terbit, ketika ia terbit ia berada di kedua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar, dan di saat itu pula, di saat terbit itu kepadanya orang-orang kafir sujud kepadanya. Sujud beribadah kepada matahari. Fa inna taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Demikian pula ketika matahari di saat terbenamnya ia berada di kedua tanduk syaitan, dan di saat itu pula orang-orang kafir sujud kepada matahari, beribadah kepada matahari. Hadza an waqti tulu'i syams wa waqti ghurub. Inilah larangan dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melarang, menyebutkan sebabnya bahwa karena orang kafir mereka menyembah matahari di saat-saat tersebut, di saat terbitnya dan di saat tenggelamnya. Adapun apa hikmah dilarangnya seorang sholat ketika matahari tepat di pertengahan atas kepala kita, ketika matahari betul-betul meninggi di atas kepala kita sebelum waktu zuhur. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW, dalam hadis tadi, lanjutan dari hadis tadi, kata Nabi SAW, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena di saat matahari tepat berada di pertengahan bumi itu, di saat itu neraka jahannam tusjar, dipanaskan. Neraka jahannam dipanaskan di saat itu. Maka inilah sebab atau hikmah dilarangnya seorang melaksanakan sholat pada ketiga waktu tadi. Kemudian qala fala tajuzu salatut tatawwu'i fi hadhil awqat illa ma warada ad-dalilu bi istisna'i. Setelah kita mengetahui tentang waktu-waktu ini, maka kesimpulannya tidak boleh melaksanakan salat sunnah pada waktu-waktu tersebut kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya. Apa itu dalil yang mengecualikannya? Yakni seperti salat-salat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu. Salat sunnah yang ada sebabnya, ini boleh dilaksanakan kapanpun juga. Di saat waktu terlarang atau bukan pada waktu terlarang, seorang boleh melaksanakan salat sunnah yang memiliki sebab. Tetapi salat sunnah yang jenis pertama yang tidak ada sebab, ini dilarang. Salat-salat sunnah yang memiliki sebab itu seperti rakaat tawaf, dua rakaat tawaf ketika seorang hendak melaksanakan tawaf. Salat sunnah setelahnya liqaulihi ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bihadal bait wa salla fihi. Wahai bani abdi manaf, janganlah kalian melarang salah seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini kemudian salat ayyata sa'atin sya', kapanpun juga waktunya. Jangan kalian larang min lailin aw nahar, baik itu di waktu siang atau malam. Di waktu siang atau malam. Maka salat sunnah setelah tawaf disyariatkan karena ini adalah waktu salat yang memiliki sebab tertentu. Demikian pula wa kadza qada'u sunnatil fajr ba'da salatil fajr. Demikian pula boleh seorang melaksanakan salat sunnah sebelum subuh. Sebelum subuh yang dia terlewat tadi, dia belum sempat sholat sunnah sebelum sholat subuh, boleh dia melaksanakan sholat sunnah tersebut setelah sholat subuh. Jika seorang tidak sempat melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat fajar, yang mana itu disyariatkan sholat sunnah yang besar pahalanya, maka boleh dia melaksanakannya setelah selesainya sholat subuh berjamaah. Dilaksanakan di rumah, dilaksanakan setelah selesai sholat fajar. Demikian pula mengqadha sunnah zuhur ba'dal asr. Demikian pula seseorang misalnya dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah ba'dal zuhur. Ba'dal zuhur ada beberapa sebab tertentu atau ada keperluan misalnya, sampai dia tidak bisa melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Maka boleh dia melaksanakan sholat sunnah yang biasa dilaksanakan setelah zuhur itu dilaksanakan setelah asr. Karena ini termasuk salat yang memiliki sebab, yang memiliki sebab. Wala siyama terlebih idza jama'a dhuhur ma'al 'ashr, terlebih jika seorang menggabungkan salat jamak antara dhuhur dengan asr. Misalnya dia safar, boleh dia menjamak waktu dhuhur dia laksanakan pada waktu asr. Dijamak waktu dhuhur dengan asr. Jika dia ingin salat sunnah, maka boleh dilaksanakan ba'dal 'ashr. Setelah selesainya dia dari salat asr. Wakadzalika fi'lu dzawatil asbab minas shalawat, demikian pula melaksanakan salat-salat yang memiliki sebab. Ini dibolehkan di waktu kapanpun juga, seperti salat jenazah, salat tahiyatul masjid, salat gerhana. Wakadzalika qada'ul fara'id, demikian pula dibolehkan pula mengqada' salat wajib. Mengqada' salat wajib yang tertinggal al-fa'idah fi hadhil awqat, pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Seseorang misalnya dia ketiduran, tidak bangun sampai matahari mulai terbit, sampai matahari sudah mulai terbit, maka dia laksanakan sholat wajib tersebut, sholat subuh tersebut dilaksanakan walaupun itu pada waktu yang terlarang. Karena ini adalah kewajiban, karena adalah sholat yang memiliki sebab. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin, barang siapa yang tertidur dari salat, au nasiyaha, atau dia lupa, belum sempat melaksanakan salat dan lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka waktu salat, maka hendaknya dia melaksanakan salat yang dia lupa atau yang dia tertidur melaksanakan sholat tersebut jika dia mengingatnya. Jika dia mengingat seseorang lupa belum sholat subuh atau lupa dia belum sholat duhur, pas dia ingat di waktu terlarang, boleh dia melaksanakan sholat tersebut walaupun pada waktu terlarang. Karena itu adalah kewajiban dia. Kewajiban dia adalah melaksanakan sholat wajib tersebut ketika dia ingat. Ketika dia ingat. وَلِأَنَّ الْفَرَائِضَ دَيْنٌ وَاجِبُ الْأَدَى. Dan juga karena sholat wajib yang tertinggal, yang ditinggalkan itu adalah utang. Hutang yang wajib untuk ditunaikan. فَتُؤَدَّ مَتَى ذَكَرَهَا الْإِنسَانِ. Maka sholat wajib yang tertinggal tersebut dilaksanakan kapanpun dia mengingatnya, sekalipun dia berada di waktu yang terlarang. Inilah bab yang kelima, pembahasan terkait sholat-sholat atau tawwu. Naktafi ila hadha. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.